إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نواصل ما كنا توقفنا عنده وكنا آخر ما توقفنا عنده وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما والذي جاء في باب الفتن وفيه من عظيم الفوائد الشيء الكثير. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة أو ذكرت عنده فقال إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه قال فقمت إليه فقلت أي للنبي عليه الصلاة والسلام كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك قال إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, mengucapkan dua kalimat syahadah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, lalu beliau mengatakan amma ba'd, kita melanjutkan kembali apa yang menjadi akhir dari pembahasan kita, di mana kita mengakhiri pembahasan kita dalam menjelaskan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, yang disebutkan dalam permasalahan tentang fitnah dan besarnya dampak dari fitnah tersebut. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma mengatakan, tatkala kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian disebutkanlah fitnah itu di sisi beliau, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat bahwa perjanjian-perjanjian itu telah dilanggar dan amanah itu semakin berkurang dan mereka kondisinya seperti ini, lalu Abdullah bin Amr menyela-nyela di antara jari jemarinya. Lalu kata Abdullah bin Amr, aku pun berdiri mendatangi Rasulullah dan aku mengatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus aku lakukan di saat terjadinya hal tersebut? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai tebusanmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaknya engkau menetapi rumahmu dan tahanlah lisanmu, lalu engkau mengambil apa yang engkau ketahui dan tinggalkan apa yang engkau ingkari dari kemungkaran, dan hendaknya engkau lebih memperhatikan perkara yang khusus untuk dirimu dan tinggalkanlah perkara yang ada pada keumuman manusia. Hadis hadis alladhi fihi بيان من النبي صلى الله عليه وسلم عن المخرج من الفتن، وهذا في بعض أنواعها الفتن التي تكون فيها مثل هذه الصفات عبد الله بن عمر بمجرد ما سمع من نبيه عليه الصلاة والسلام قال فقمت إليه أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الواجب على طالب الحق وطالب العلم أن يسعى إلى تحصيله وأن يقصد به أهله الموثوق بعلمهم، وقبل ذلك الموثوق بعقيدتهم ومنهجهم، وهذا على هذا جريا على القاعدة السلفية والأصل العظيم الذي وضعوه، إن هذا الدين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Maka hadis ini yang di dalamnya terdapat penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jalan keluar dari berbagai macam fitnah, dan yang disebutkan di dalam hadis ini adalah sebagian jenis-jenis fitnah itu, yaitu fitnah yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma sekedar beliau mendengarkan dari nabinya sallallahu alaihi wasallam tentang perkara fitnah itu dan ciri-cirinya, maka Abdullah bin Amr mengatakan, aku pun berdiri mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah merupakan hal yang wajib bagi seorang yang mencari kebenaran, bahwa dia yang berusaha, dia yang berupaya untuk meraih dan mendapatkan kebenaran itu, dia mendatangi ahlinya, para ulama yang dipercaya dengan keilmuan mereka, dan sebelum itu juga orang-orang yang dipercaya akidah mereka, demikian pula manhaj mereka. Hal ini berjalan di atas kaidah salafiyah dan prinsip yang agung yang telah disebutkan oleh para ulama, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu yang kalian pelajari adalah agama kalian, maka hendaknya kalian memperhatikan terhadap siapa kalian mengambil agama kalian. Qala kayfa af'alu 'inda dhalik lin-nabiy 'alayhi as-salatu was-salam, كيف أفعل عند ذلك؟ يعني عند هذه الأمارات وهذه العلامات. وهذه فائدة العلم، العلم ينير الله جل وعلا به طريق السالكين، والعلماء حملت هذا النور الذي يضيء للناس طريقهم. ولهذا يقول العلماء مثل العلماء في الأمة كمثل أناس وجدوا في مكان مظلم ولا يعرفونه، وفيه من المخاطر الشيء الكثير، مخاطر السباع أو الحيات أو الأشجار أو الحفر أو الأودية، والمكان مظلم، وجاءهم رجل بسراج يضيء لهم، فجعلوا يتبعون هذا النور الذي مع هذا الرجل. قال علماؤنا هذا مثل العالم في الأمة يضيء للناس طريقها. Lalu kemudian Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma bertanya kepada Nabi, apa yang harus aku lakukan ketika terjadi hal itu? Yaitu yang beliau maksudkan, apa yang harus aku lakukan ketika tanda-tanda dan ciri-ciri fitnah ini ada pada masa itu. Dan ini adalah merupakan faedah ilmu. Ilmu itu akan menjadi penerang, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberi penerangan jalan orang-orang yang melalui jalan tersebut. Para ulama merekalah yang membawa cahaya itu, cahaya yang memberi penerangan kepada manusia jalan-jalan mereka. Para ulama mengatakan bahwa perumpamaan ulama di tengah-tengah umat ini itu seperti beberapa orang yang mereka berada di sebuah tempat yang gelap. Mereka tidak mengetahui kemana mereka harus berjalan. Sementara di wilayah tersebut ada hal-hal yang dapat menimbulkan mara bahaya. Apakah hewan buas, ataukah berbagai macam jenis ular, atau pepohonan-pepohonan yang memudaratkan, atau lubang atau lembah-lembah. Sementara tempat itu merupakan tempat yang gelap. Lalu kemudian ada seseorang membawakan kepada mereka lampu penerang yang memberi penerangan kepada jalan yang mereka lalui, sehingga mereka pun mengikuti cahaya yang dibawa oleh orang ini. Maka para ulama mengatakan, maka seperti itulah perumpamaan seorang alim di tengah-tengah umat. Seorang alim itu senantiasa memberikan penerangan terhadap apa yang menjadi jalan manusia. Fa najatuhum min tilkal mahalik wal makhatir yakul biittiba'i hadha ar-rajul li ajli an-nur alladhi ma'ah la li ajli rubbama yakunu min rifqatihim man yuzahhidu fihi ويحذر منه يقول لهم لا تتبعوه هذا لا نعرفه وقد تكلم فيه فلان وعلان لنأخذ طريقنا من جهة أخرى وهم لا يعرفون طريقهم يؤدي بهم هذا إلى الهلاك نسأل الله العفو والعافية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان فضل العلماء مثل العالم أو فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. Maka yang menyelamatkan mereka dari mara bahaya tersebut adalah dengan mengikuti orang yang membawa cahaya ini, yang membawa lampu ini, yaitu disebabkan karena cahaya lampu yang dia bawa, bukan karena orang itu sendiri. Dan terkadang mungkin saja dari orang-orang yang ada bersama dengan sekelompok orang itu tadi ada yang menggembosi dan memberi peringatan kepada teman-temannya yang lain, di mana dia mengatakan, jangan kamu mengikuti orang ini, karena orang ini kita tidak mengenalnya, kita tidak mengetahuinya. Mari kita mengambil jalan yang ingin kita lalui, jangan kita mengikuti orang yang membawa lampu tersebut. Akhirnya mereka pun menempuh jalan yang lain. Akhirnya hal itu menjerumuskan mereka kepada kebinasaan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang kemuliaan dan keutamaan para ulama, fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badr 'ala sa'iril kawakib, bahwa keutamaan seorang alim dibandingkan keutamaan seorang ahli ibadah, perbandingannya seperti bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang lainnya. Faqala 'alaihi salatu wassalam فضل العالم على العابد لا على غيره من عامة الناس أو من فساقهم. العابد الذي تفرغ لعبادة ربه تبارك وتعالى. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan keutamaan seorang alim dibandingkan seorang ahli ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membandingkan seorang yang berilmu, seorang alim itu dengan ahli ibadah, bukan perbandingan dengan yang lain dari keumuman manusia, atau membandingkannya dengan orang-orang yang fasik, tapi dibandingkan dengan seorang ahli ibadah yang fokus di dalam menjalankan ibadahnya. ولا شك أن إيراد القمر في هذا الحديث لأجل النور الذي أودعه الله فيه. Dan tidak diragukan bahwa disebutkannya di dalam hadis perbandingan bulan dengan bintang itu disebabkan karena atau dilihat dari sisi cahayanya, cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada bulan itu. Walakin qad yatasa'al mutasa'il fa yaqul inna dhaw' asy-syams a'zam min dhaw' al-qamar. فلماذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام العالم بالقمر ولم يشبهه بالشمس؟ Namun mungkin saja ada seorang bertanya bahwa sinar matahari itu lebih dahsyat, lebih terang daripada sinar bulan. Lalu mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perumpamaan seorang alim itu dengan bulan dan tidak menyerupakannya dengan matahari atau sinar matahari? والسؤال موجه للجميع. Pertanyaan ini ditujukan kepada antum seluruhnya. فيها الإضاءة لكن فيها الإحراق. والقمر القمر جمع أمرين. النور الذي يضيء وأنه هذه الفائدة وأنه يستمد نوره من غيره وهكذا العالم لا يكون عالما إلا إذا أخذ العلم عن غيره وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه في هذه العبادة أن المتعلم لا بد له أن يتفقه وأن يتعلم لقول أبي الدرداء إنما العلم بالتعلم. Jadi beliau menjawab berbeda antara bulan dengan matahari. Bulan itu terkumpul padanya dua hal. Yang pertama, dia memiliki cahaya, cahaya yang menerangi. Kemudian perkara yang kedua, bahwa cahaya yang dimiliki oleh bulan itu bukan berasal dari bulan tapi dari yang lain. Bulan itu asalnya tidak memiliki cahaya tapi dia mengambil cahaya itu dari yang lain. Maka demikianlah seorang yang alim. Orang itu menjadi alim, berilmu disebabkan karena dia mengambil ilmu dari selainnya. Dia tidak akan mungkin menjadi seorang yang memiliki ilmu secara langsung. Dia pasti akan mengambil dari orang lain yang memiliki ilmu pula. Dan ini adalah merupakan sunnah yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya. Di dalam perkara ini, dalam perkara ibadah ini, bahwa seorang yang belajar, maka ketika dia belajar, maka dia pasti mengambil ilmu dari yang lain. Seperti yang disebutkan oleh Abu Darda, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu bisa diraih dengan belajar. Fahimtum hada. Wa as'alullah jalla wa'ala an yakun min hadhal majlis at-tayyib al-mubarak fi hadhal masjid aqmar tuniru هذا البلد تنير درب أهله. أنا الآن أرى الكثير منكم كواكب وفيكم كواكب صغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كفضل القمر ليلة البدر. ليلة البدر لما يستكمل دورانا على سائر الكواكب، يعني غيره من الكواكب لا تكاد ترى في السماء، ولكن البدر الطالع والقمر المنير هذا يراه الناس جميعا. ولهذا شبهه النبي عليه الصلاة والسلام أو مثل به النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، حديث في فضل صلاتي الصبح والعصر، إنكم سوف ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحافظين عليهما. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dari majlis-majlis yang kita lakukan ini akan menumbuhkan dan memunculkan bulan-bulan yang akan memberi penerangan kepada manusia. Kita melihat di antara para ikhwah sekalian ada bintang-bintang, dan bintang-bintang yang kecil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan perbandingan antara bulan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan purnama. Bagaimana kondisi bulan purnama itu? Bulan ketika telah nampak seluruh bulatannya sehingga dia mengeluarkan cahaya yang begitu terang di antara bintang-bintang, maka bintang-bintang tersebut hampir saja tidak bisa terlihat. Akan tetapi bulan purnama itu ketika muncul maka dilihat oleh seluruh manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan bulan purnama ini itu ketika menjelaskan tentang kaum mukminin yang akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan salat subuh dan salatul asr, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, sesungguhnya kalian nanti akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan purnama, di mana kalian tidak kesulitan, tidak merasakan kesulitan pada saat melihatnya, tidak berdesak-desakan dan tidak tersamarkan oleh kalian ketika melihatnya. Maka apabila kalian mampu untuk tidak terkalahkan, untuk senantiasa menegakkan salat sebelum terbitnya matahari yaitu salat subuh dan sebelum terbenamnya yaitu salatul asr, maka hendaknya kalian melakukannya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kami dan kalian, semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa memelihara dan menjaga kedua salat ini. فالمخرج من الفتن كلها، من فتن آخر الزمان غيرها، هو أولا بلزوم الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة هما النور اللذان يضيئان طريق المسلم في حياته. والله جل وعلا قد وصف كتابه بهذا، يعرفك بالحلال وبما يجب عليك وبما ينفعك في الدنيا وفي الآخرة. Maka jalan keluar dari seluruh fitnah-fitnah yang ada di akhir zaman ini, yang pertama adalah komitmen dalam berpegang teguh dengan kitabullah dan as-sunnah, karena Al-Quran dan as-sunnah keduanya adalah cahaya yang menerangi jalan seorang muslim dalam kehidupannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati kitabullah Al-Quranul Karim itu dengan sifat cahaya yang akan memperkenalkan kepadamu tentang hal-hal yang diwajibkan kepadamu dan hal-hal yang memberi manfaat kepadamu di dunia dan di akhirat. Wa min al-makharij kadzalik الذي أفاده هذا الحديث العظيم لزوم غرز العلماء. وإذا قلنا العلماء المقصود بهم علماء أهل السنة والجماعة، العلماء الربانيون، لأن العلماء هم حملة هذا النور كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ورثة الأنبياء. النبي يوحى إليه والعالم لا يوحى إليه. النبي أمرنا باتباعه والعالم أمرنا بإجلاله ومعرفة قدره واتباعه ما دام متبعا للمعصوم عليه الصلاة والسلام، فعاد الاتباع إلى أصله ألا وهو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. Dan termasuk di antara solusi dan jalan keluar dari fitnah sebagaimana faedah yang terkandung di dalam hadis ini adalah senantiasa menetapi gharzul ulama, menetapi jalannya para ulama. Dan apabila kita menyebutkan ulama, maka yang dimaksud adalah ulama ahlus sunnati wal jamaah, yaitu ulama rabbani, para ulama yang mereka adalah pembawa cahaya ini sebagaimana yang telah disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mereka, bahwa mereka adalah pewaris para nabi. Nabi diwahyukan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang alim, tidak ada wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nabi kita diperintahkan untuk mengikutinya, sedangkan alim kita diperintahkan untuk menghormatinya dan memuliakannya dan mengetahui kadar kedudukan yang dia miliki dan mengikutinya selama dia mengikuti al-ma'sum, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam menyikapi seorang alim, kita mengikutinya apabila dia mengikuti asalnya yang wajib diikuti, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa manhaju ahli sunnati wal jamaah fi luzumi gharzi al-ulama bima'rifati qadrihim wa manzilatihim awalan, لأن الله جل وعلا رفع من قدرهم، ويجب على المؤمن أن يرفع من رفع الله عز وجل. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. منهج أهل السنة والجماعة adalah menepati atau menetapi jejak para ulama, mengikuti jejak para ulama dengan mengenal kadar dan kedudukan mereka. Ini yang pertama, sebab Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan mereka, maka wajib bagi seorang mukmin untuk memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah, yang diangkat kedudukannya oleh Allah azza wajalla dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah azza wajalla mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian dan diangkat beberapa derajat orang-orang yang diberi ilmu. Idza qulna manhaj ahli sunnati wal jamaah na'ni bi hadha al manhaj al wasat, manhaj al i'tidal alladhi la ifrat fihi wa la tafrit ولا غلو فيه ولا جفا. Apabila kita mengatakan manhaj ahlus sunnah wal jamaah, maksudnya adalah manhaj pertengahan, manhaj i'tidal, tidak merendahkan dan tidak pula berlebihan, tidak bersikap ekstrim dan tidak pula bersikap kaku. Ala khilafi ghairihim من أصحاب منهج الغلو والإفراط أو منهج الجفاء والتفريط. أصحاب منهج الغلو يغلون في مشايخهم ويعتقدون فيهم فوق قدرهم ومنزلتهم، كمن يعتقد العصمة في شيوخه وأن شيخه يفعل ما يريد وأن شيخه لا يخطأ وأن الناس جميعا يخطئون إلا الشيخ فلان إلا الشيخ فلان. ولهذا من ضلالات هؤلاء جميعا على اختلاف أنواعهم ومشاربهم وفرقهم ونحلهم أن شيخنا كما يقول الإخوان في شيخهم صرحنا كل ما فيه حسن، كيف لا وقد بناه البنا حسن. وهذا من الغلو، وهذا الكلام لا يليق إلا بمقام النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام. صرحهم كل ما فيه حسن، يعني ما فيه خطأ ولا فيه زلة، نسأل الله العفو والعافية. Berbeda dengan selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari mereka orang-orang yang memiliki manhaj yang ekstrim dan berlebihan, atau mereka yang memiliki manhaj meremehkan dan merendahkan. Orang-orang yang memiliki sikap ekstrim dan ghulu terhadap syekh-syekh mereka, di antara mereka ada yang meyakini bahwa keyakinan mereka terhadap syekh mereka itu di atas kedudukan para masyayikh tersebut, seperti yang meyakini bahwa syekh mereka itu ma'sum, tidak pernah terjatuh dalam kesalahan, dan bahwa syekh tersebut dia berhak melakukan apa saja yang dia inginkan, tidak boleh disalahkan. Seluruh manusia bisa bersalah kecuali syekh fulan. Ini merupakan kesesatan dari mereka ini, dengan berbagai macam jenis pemahaman dan ilmu yang mereka miliki, pemahaman yang ada pada mereka, lalu mereka sepakat di atas keyakinan ini bahwa syekh mereka tidak pernah melakukan kesalahan. Dan seperti pula yang dikatakan oleh al-ikhwanul muslimun, di mana mereka mengatakan sarhuna kullu ma fihi hasan, kaifa la waqad banahul banna hasan, bahwa bangunan kami ini, maksudnya bangunan ikhwan muslimin, manhaj ikhwan muslimin, semuanya bagus. Mengapa tidak? Karena yang membangunnya adalah Hasan al-Banna. Ini adalah ucapan yang tidak layak diterapkan kecuali kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa sallam. Lalu mereka menerapkan kepada pimpinan mereka bahwa pemimpin mereka tidak ada kesalahannya atau tidak ada ketergelincirannya. Fa manhaj ahli sunnah wal jamaah دائما وأبدا يتسم بالوسطية والاعتدال، وكما يصفه علماؤنا بأنه الحسن بين السيئتين، الحسن بين سيئتي الغلو الذي بيناه والجفاء. والجفاء هو الاستخفاف بمن أمرنا بإجلاله وعدم إعطائهم حقهم وعدم تقديرهم. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا بقوله ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره، تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. منهج أهل السنة والجماعة adalah manhaj yang selalu dan selamanya memiliki sifat al-wasatiyah dan al-i'tidal, pertengahan di dalam menyikapi sesuatu. Sebagaimana yang disifatkan oleh para ulama bahwa ahlu sunnah itu adalah al-hasana baina sayyi'atain, kebaikan yang terletak di antara dua kejelekan, yaitu kejelekan al-ghulu yang berlebihan, yang bersikap ekstrim, yang telah kita terangkan, dan kejelekan yang satunya yaitu al-jafa, meremehkan, merendahkan, yaitu meremehkan orang yang kita diperintahkan untuk memuliakannya dan tidak memberikan apa yang menjadi hak mereka dan tidak mendudukkan mereka pada kedudukan yang semestinya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dari orang-orang yang seperti ini dalam sabda beliau, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana." Bukanlah dari kami, bukanlah dari umat kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dari kami. "Wa yarham saghirana," dan tidak menyayangi yang lebih muda dari kami. "Wa ya'rif li'alimina qadrah," dan tidak mengenal kadar dan kedudukan seorang alim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari mereka. Walihada ansahu ikhwani nasihatan fi hadzal bab alla yasqutu kama saqata ghayruhum mimman dallu sabilahum بالطعن في علماء هذه الأمة والنيل منهم وصفهم بالأوصاف القبيحة الشنيعة. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. كوصفهم لمثل شيخنا الشيخ محمد بن هادي حفظه الله جل وعلا بالطاعن وبعضهم بالفاسق، وكما قال الشيخ محمد بازمول وفقه الله كان ثقة ثقة فأصبح مردود الحديث متروك مرة واحدة، هذا لا يستحي أن يكون الرجل علامة كما وصفه الشيخ عبيد وفقه الله علامة، وأنا أفيد منه يقوله الشيخ عبيد صادقا فيما قال، يصبح بعد ذلك لا شيء، يعني علمه يذهب. ولهذا مما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقع الإنسان في هذا الأمر أن ينكر ما كان يعرف، نسأل الله العافية. ولكن itu aku menasihati saudara-saudaraku sebuah nasihat dalam perkara ini, bahwa jangan mereka terjatuh seperti terjatuhnya selain mereka dari orang-orang yang tersesat jalannya dengan mencerca ulama umat ini dan menyifati mereka dengan sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang jelek. Kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah memelihara kami dari keburukan itu, seperti penyifatan sebagian mereka terhadap yang semisal Syekh kita Muhammad bin Hadi, di mana mereka menyifatinya sebagai at-ta'in, orang yang suka mencela, atau sebagian mereka menyifatinya sebagai fasik, orang fasik. Keadaannya seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Bazmul hafizahullah ketika menyebutkan tentang Syekh Muhammad dan orang-orang yang mencelanya, sambil terheran-heran beliau mengatakan, dahulu beliau dikenal dengan thiqatun thiqah, thiqah-thiqah, yani tingkatan kethiqahan yang begitu tinggi, lalu kemudian setelah itu menjadi orang yang ditolak hadisnya, orang yang tertolak sekaligus semua apa yang datang darinya ditolak. Dahulu dia disifati sebagai seorang allama, yakni seorang memiliki ilmu yang luas, sebagaimana yang disifatkan oleh Asy-Syaikh Ubaid wafaqahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada beliau. Asy-Syaikh Ubaid wafaqahullah, beliau sendiri mengatakan wa yasifu bil hafiz. Asy-Syaikh Ubaid sendiri yang menyifati Asy-Syaikh Muhammad dengan sebutan al-hafiz, dan beliau sendiri mengatakan saya mendapatkan faedah dari beliau, saya mengambil faedah dari beliau. Ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Ubaid, dan beliau jujur dengan apa yang beliau sebutkan. Lalu kemudian setelah itu dihilangkan seluruh ilmunya, ilmunya hilang begitu saja. Oleh karena itu termasuk yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara perkara yang mungkar ketika seseorang mengingkari apa yang dahulu dia ketahui. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diselamatkan dari hal tersebut. Qala idzan kaifa af'alu 'inda dhalik yas'alu nabiyyi 'alaihi shalatu wassalam ja'alani Allahu fidak. Ad'u Allah 'azza wa jalla an yakuna fidaan lin-nabiy yafdi nabiyyahu 'alaihi shalatu wassalam bi nafsihi. وهذا لفرض حب الصحابة لنبيهم صلى الله عليه وسلم. فقال النبي، وهذا أول المخارج التي ضمن متن الحديث، لأن أول المخارج من الفتن لزوم الكتاب والسنة، وهذا من لزوم الكتاب والسنة. السنة بيّنت لنا هذا السبيل وهذا المخرج حتى ننجو من هذه الفتن. الأول قال إلزم بيتك، إلزم بيتك، وهذا فيما تعلق بفتنة القتل والهرج التي تكون بين المسلمين وتتبعها ما أو تلحق بها ما يشبهها الذي نراه في الكثير من البلاد الإسلامية من هذه الثورات المزعومة أو من هذه المظاهرات والإضرابات، إذا وقعت في مكان أنت فيه فالزم بيتك، لا تشارك فيها ولا يصيبك شرها، نسأل الله العافية. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau bertanya, apa yang harus aku lakukan apabila hal itu terjadi? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai tebusan. Maksud beliau, beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla menjadikan dirinya sebagai tebusan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan bentuk kecintaan para sahabat kepada Nabi mereka. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Dan ini adalah merupakan solusi pertama dari fitnah yang terkandung di dalam matan hadis ini. Solusi yang pertama yang telah kita sebutkan tadi adalah komitmen terhadap al-kitab was-sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini termasuk di antara bentuk komitmen terhadap Al-Kitab wa Sunnah, yaitu mengikuti apa yang telah diterangkan kepada Nabi, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, agar kemudian kita bisa terselamatkan dari berbagai macam fitnah. Yang pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilzam baitak, tetaplah engkau di rumahmu, jangan engkau meninggalkan rumah. Ini kata beliau berkaitan dengan fitnah pembunuhan, fitnah al-harju, pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin. Dan termasuk pula dalam hal ini yang berkaitan dengan bermunculannya fitnah yang seseorang dianjurkan untuk menetap di rumahnya adalah fitnah-fitnah yang semisalnya dari munculnya pemberontakan-pemberontakan, munculnya gerakan-gerakan perlawanan terhadap penguasa, demikian pula demonstrasi-demonstrasi dan aksi-aksi pemogokan yang dilakukan oleh sebagian manusia. Maka apabila itu terjadi, maka tetaplah engkau di rumahmu, jangan engkau ikut serta di dalamnya, dan jangan sampai engkau tertimpa oleh keburukannya. Wa minan najati minal fitnah kama bayyana an-nabiy alaihi salatu wassalam an la yusharik fiha la bi nafsihi wa la bi lisanihi wa la fi qawlihi wa amlik alayka lisanak لا تخوض فيما يخوض فيه الناس ولا تتكلم إلا بالحق ناصحا مبينا لإخوانه لإخوانك نعم أما أن تكون ناقلا لكل ما يقال والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع والسلف هديهم الإمساك عند الفتن حتى بعد وقوعها ولهذا مما قاله السلف فيما وقع في الفتنة التي كانت بين أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وبين معاوية هذه فتنة وقعت في المسلمين كانوا يقولون إذا خاض الناس فيها تلك فتنة تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم ألسنتنا ما شاركنا فيها ولله الحمد والمنة ولله الحمد والمنة وبالتالي لا نشارك بعدها ألسنتنا ونقول هذا وإن كان الحق علم لنا من الوحي النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمار رضي الله عنه عند حفر الخندق الصحابة يحملون لبن لبنة وهو يحمل لبنتين لبنتين فمسح النبي الغبار من على عمار وقال رحم الله عمار تقتله الفئة الباغية فلما قتل في صفين علمت الطائفة المحقة وهي طائفة علي رضي الله عنه لأن فئة معاوية هي التي قتلت وقتل الصحابة عدد مع الأسف الشديد رضي الله تعالى عنهم جميعا فلما قتل عمار علم الكثير من الصحابة أن علي أن عليا هو المحق رضي الله تعالى عنه ولكن لا ينبغي لنا أن نخوض فيما وقع فيه الصحابة بتلك التفاصيل التي ربما تسمعونها من المخالفين الذين لا ينتهجون منهج السلف نسأل الله العافية. Termasuk di antara jalan keluar dari fitnah sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seseorang menahan diri tidak ikut serta dan nimbrung di dalam membicarakan fitnah itu tidak pada dirinya sendiri tidak pula pada lisannya. Ini yang disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wamlik 'alaika lisana. Hendaknya engkau menahan lisanmu. Yaitu jangan engkau ikut berbicara terhadap apa yang dibicarakan oleh manusia. Jangan engkau berbicara kecuali dengan kebenaran sebagai orang yang menasihati orang lain agar mereka berjalan di atas kebenaran. Adapun apabila engkau selalu menukil terhadap setiap apa yang tersebar dan apa yang dikatakan oleh manusia, maka telah disebutkan di dalam hadis, kafa bil mar'i kadhiban ayyuhaditha bikulli ma sami'a, cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta ketika dia memberitakan semua apa yang dia dengarkan. Para ulama salaf, mereka senantiasa menahan diri mereka, menahan lisan mereka di saat terjadinya fitnah, bahkan setelah fitnah itu berlalu. Dan termasuk di antara yang disebutkan oleh para ulama salaf yang berkaitan dengan terjadinya fitnah antara Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, fitnah ini mereka dahulu mengatakan ketika ada sebagian manusia membicarakan fitnah yang terjadi di antara para sahabat, maka para ulama salaf mengatakan, tilka fitnatun asamallahu minha suyufana, itu adalah fitnah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaga dan memelihara pedang-pedang kami untuk ikut campur dalam fitnah tersebut. Fana'asimu al-sinatana, maka kami pun menjaga lisan-lisan kami untuk ikut membicarakan fitnah itu. Maksudnya jangan kita ikut serta di dalam membicarakan fitnah yang terjadi di antara para sahabat, walillahil hamdu wal minnah. Jangan kita ikut nimbrung dengan lisan-lisan dan pembicaraan kita, walaupun kebenaran itu diketahui. Kebenaran diketahui berdasarkan wahyu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala, pada saat para sahabat menggali parit dalam peristiwa perang Khandaq, ketika para sahabat yang lain mereka mengangkat batu bata itu diangkat satu-satu, adapun Ammar beliau mengangkat sekaligus dua batu. Pada saat beliau mengangkatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap debu dari pundak beliau sambil beliau mengatakan, rahimallahu ammaran taqtuluhul fi'atul baghiyah. Ayo, radhiyallahu ta'ala anhu ammaran, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai Ammar, taqtuluhul fi'atul baghiyah, beliau dibunuh oleh pasukan yang memberontak, yang melakukan perlawanan. Tatkala Ammar terbunuh dalam peristiwa perang Siffin, maka diketahuilah yang mana kelompok yang berada di atas kebenaran, yaitu kelompok yang bersama Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dari mana diketahui? Karena yang membunuh Ammar adalah kelompok yang bersama Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari kelompok Ammar inilah yang kemudian membunuh Ammar radhiyallahu anhu dan terbunuh beberapa sahabat. Maka Allah azza wajal meridai seluruh para sahabat. Ketika Ammar terbunuh, maka diketahuilah dan para sahabat banyak dari mereka kemudian memahami bahwa Ali radhiyallahu anhu yang berada di atas kebenaran. Namun tidak sepantasnya bagi kita untuk ikut campur membicarakan hal-hal yang rinci dari perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat, tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang menyelisihi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana mereka terlalu dalam di dalam membahas pertikaian dan fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat tersebut. Wa mimma dzakarahu Nabi alaihi salatu wassalam min al-munjiyat fi hadha al-hadith قوله وخذ بما تعرف ودع ما تنكر ما تعرف من الحق والمعروف لأن هذا لا يتغير لا يكون الحق حقا اليوم وباطلا غدا هذا لا يكون الحق يبقى كذلك ولكن نظرة الناس للحق ربما تتغير، ولهذا جعلها السلف من علامات الخذلان، من علامات الخذلان أن تنكر ما كنت تعرف وأن تعرف ما كنت تنكر، من مثل الأمثلة التي ذكرنا سابقا. أهل السنة والجماعة المنهج السلفي مبناه على أصول عظيمة جلية واضحة أدلتها الوحي، هذه الأصول لا تتغير ولا تتبدل مهما حاول الملبسون والمفسدون. الآن طائفة الملبسين الذين ابتلينا بهم هذه الأيام تسعى لتغيير بعض الأصول وإبعاد الشباب السلفي عنها. من هذه الأصول أن العالم كما ذكرنا من أصولنا أننا نعرف له قدره، وأننا ننزله منزلته الشرعية التي أمرنا بها من غير غلو ومن غير جفاء. لا نعتقد أنه هو المصيب وغيره يخطئ، كل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال إمام من أئمة سلفنا الإمام مالك: إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما كنا نعرف ونبقى نعرف، ولن نترك هذا الأصل أبدا لقول قائل كائنا من كان. وهكذا غيره مما تعلمنا وعرفنا من ديننا، نسأل الله جل وعلا الثبات على الأمر دائما وأبدا. Termasuk diantara yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari perkara yang menyelamatkan manusia dari fitnah yang disebutkan dalam hadis ini. Beliau mengatakan khudh bima ta'rif wa da' ma tunkir. Ambillah apa yang engkau ketahui. Maksudnya yang engkau ketahui dari kebenaran, dari perkara yang ma'ruf, dan tinggalkan perkara yang mungkar. Karena kebenaran itu tidak akan pernah berubah. Tidak mungkin ada sebuah kebenaran hari ini dia menjadi sesuatu yang benar, besok menjadi sesuatu yang batil. Ini tidak akan mungkin bisa terjadi. Kebenaran itu akan selalu tetap sebagai kebenaran. Akan tetapi pandangan manusia terhadap kebenaran itu yang mungkin terjadi perubahan. Para ulama ussalaf dahulu mereka menyebutkan termasuk di antara kehinaan seseorang antungkira ma kunta ta'rif wa an ta'rifa ma kunta tungkir. Engkau mengingkari sesuatu yang dahulu engkau ketahui, atau engkau mengetahui sesuatu yang dahulu engkau ingkari. Engkau menganggap baik sesuatu yang dahulu engkau anggap mungkar, atau engkau menganggap sebagai kemungkaran yang dahulu engkau menganggap itu sebagai satu kebaikan. Dan telah kita sebutkan dahulu beberapa permisalan tentang hal ini. Ahlus sunnah wal jamaah, prinsip-prinsip mereka itu jelas. Prinsip-prinsip mereka itu tetap. Dalil-dalil yang mereka sebutkan itu tidak akan pernah berubah. Pokok-pokok dan prinsip-prinsip keyakinan mereka tidak akan pernah berubah. Meskipun orang-orang yang mulabbis, para ahli talbis yang hendak membuat penyamaran terhadap kebenaran, mereka berupaya untuk mengaburkan prinsip-prinsip ini. Seperti kelompok para ahli talbis yang membuat pengaburan terhadap prinsip-prinsip tersebut yang ada pada hari-hari ini, di mana mereka berupaya untuk melakukan perubahan terhadap sebagian prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah, lalu menjauhkan para pemuda salafi dari prinsip tersebut. Maka kita mengetahui dari prinsip kita bahwa yang namanya seorang alim wajib bagi kita untuk mengenal kedudukannya dan memuliakannya dan mendudukkan dia pada kedudukan secara syar'i yang kita diperintahkan, tanpa ada sikap ghulu berlebihan dan tanpa pula merendahkan kedudukannya. Ini adalah keyakinan kita. Namun jangan kita meyakini bahwa alim itu akan selalu benar dan yang lainnya salah. Alim itu tidak akan pernah bersalah, sebab kita sudah mengetahui sejak dulu satu prinsip yang dikenal di dalam manhaj Ahlus Sunnah, kullun yu'khadhu wa yurad, setiap ucapan bisa diterima dan ditolak kecuali ucapan pemilik kuburan ini. Ini adalah ucapan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala sambil beliau mengisyaratkan ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita ketahui dari prinsip Ahlus Sunnah, dan kita tetap berada di atas prinsip ini dan kita tidak akan meninggalkan prinsip ini selama-lamanya, meskipun ada orang-orang yang berupaya memalingkan dari prinsip tersebut. Maka demikianlah prinsip-prinsip yang lainnya dari apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita ketahui dari agama kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kekokohan dan atsabat di atas agamanya. Thumma khatama an-nabiy alaihi salatu wassalam بهذه المنجية الأخيرة في قوله عليك بخاصة أمر نفسك ودع عنك أمر العام. على المسلم أن يكون حريصا على أن ينجي نفسه، وهذا لا يكون إلا بلزوم الحق وأهله، والحق يعرف بالكتاب والسنة ولزوم أهله والاجتماع معهم. ولهذا هذه الفرقة التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها الطائفة المنصورة والفرقة الناجية لا تعرف إلا بهذين الأصلين، بالحق والاجتماع عليه. الحق في السنة، فهم أهل السنة والجماعة لا يعرفون بغير هذا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه. وهذه بعض من المنجيات التي هي مما ينجي المؤمن من هذه الفتن التي ذكرنا شيئا من أوصافها، ولعل الله عز وجل أن ييسر ذكر الباقي منها. والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ما كأكو لكم ديان النبي صلى الله عليه وسلم منتب sabda beliau dalam menjelaskan perkara yang menyelamatkan seseorang dari fitnah, dari ucapan beliau yang terakhir, alaika bi khassati amri nafsik, hendaknya engkau mengurusi apa yang khusus pada dirimu, wada anka amrul ammah, dan tinggalkan apa yang dilakukan oleh keumuman manusia. Maka hendaknya seorang muslim bersemangat untuk menyelamatkan dirinya, dan ini tidak akan mungkin bisa dia lakukan kecuali dengan cara komitmen di atas kebenaran dan bersama dengan orang-orang yang berjalan di atasnya. Kebenaran itu dikenal dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan komitmen bersama dengan orang-orang yang berjalan di atas kebenaran dan berkumpul bersama mereka. Oleh karena itu, kelompok inilah yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan At-Ta'ifatul Mansurah Al-Firqatul Najih, kelompok yang diberi pertolongan oleh Allah dan kelompok yang selamat, yang Kelompok ini tidak dikenal kecuali dengan dua prinsip ini. Yang pertama, mereka dikenal dengan berjalannya mereka di atas kebenaran. Dan yang kedua, bahwa mereka berkumpul di atas kebenaran tersebut. Untuk itulah mereka disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berpegang teguh kepada sunnah dan mereka berkumpul di atasnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan kepada ikhwan-ikhwan kita agar mereka diarahkan dan dibimbing untuk melakukan hal-hal yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebagian hal-hal yang menyelamatkan, di mana hal tersebut akan memberi keselamatan kepada seorang mukmin dari fitnah. Fitnah yang sebagiannya telah kita sebutkan ciri-ciri dan sifat-sifatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk menyebutkan yang tersisa dari sifat-sifat fitnah tersebut. Wallahu azza wa jal subhanahu a'lam. Dan sampai di sini, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.